أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang sangat besar, rahmat dan nikmat yang tiada terhingga, rahmat yang dan nikmat yang sangat banyak yang selalu dianugerahkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, di mana Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti mencurahkan kepada kita anugerah-anugerahnya, rahmat-rahmatnya dan kasih sayangnya. Walaupun terkadang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru dengan itu kita berbuat maksiat. Dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, kita berbuat hal yang dimurkai, yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berhenti hingga saat ini mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Karena Allah tabaraka wa ta'ala Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayangnya adalah kasih sayang yang maha sempurna. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengasihi dan mencintai hambanya dengan kasih sayang yang luar biasa. Bahkan kasih sayang itu melebihi kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Huda wa Nabiul Mustafa salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi, yang telah memberikan kepada kita teladan, yang telah memberikan kepada kita uswah untuk kita berjalan di atas permukaan bumi ini sampai akhir hayat di jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi hal-hal yang dimurkai dan tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa Rasulullah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka manusia tidak akan bisa menempuh jalan itu. Semua manusia akan tersesat bila mana tidak diutus kepada mereka Rasulullah tabaraka wa ta'ala yang menerangkan kepada mereka apa yang diinginkan Allah, apa yang diridhoi Allah, apa yang disukai Allah, dan menerangkan kepada mereka apa yang dimurkai Allah, apa yang tidak disukai Allah, dan apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan untuk patuh dan taat kepada beliau, mentaati beliau di dalam perintahnya, mentaati beliau di dalam larangannya. Dan sehebat apapun seorang insan, di dalam ketaatannya kepada Allah, baik dalam perintah atau larangan, maka manusia tidak bisa sempurna, sehingga bersih daripada seluruh kesalahan, bersih dalam seluruh kekhilafan itu tidak akan mungkin. Setiap Bani Adam memiliki kesalahan dan kekhilafan. Kullu Bani Adam khata. Seluruh Bani Adam adalah orang yang berbuat salah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki sifat pengasih dan memiliki sifat pengampun, penerima taubat, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan makhluk yaitu manusia adalah makhluk yang akan diampuni, makhluk yang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah takdirkan manusia adalah makhluk yang tidak akan mungkin lepas daripada kesalahan. Tidak mungkin. Tidak ada manusia suci dalam agama kita selain para nabi dan para rasul. Adapun selain mereka, para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang pernah terjerumus ke dalam kesalahan dan kekhilafan. Keyakinan bahwa ada manusia suci yang tidak berdosa itu hanya ada di agama lain. Apalagi keyakinan bahwa ada orang yang bisa mengampunkan dosa, ini tidak ada dalam agama kita. Ikhwani wa akhawati fillah, akan tetapi perbedaan orang-orang yang berada di atas dosa dan maksiat dan kekhilafan antara orang mukmin dan tidak mukmin berbeda. Orang mukmin berada di atas kekhilafan sekali-kali, kadang-kadang. Ketika dia terjerumus ke dalam dosa, dia sadar itu dosa dan segera bertaubat dan minta ampun kepada Allah, dan tidak kontinu di atas maksiatnya dan kekhilafannya. Terjerumusnya orang mukmin ke dalam dosa sifatnya bukanlah dosa yang senantiasa dan terus terjadi dan berkelanjutan. Orang mukmin terjerumus ke dalam dosa disebabkan godaan iman yang begitu kuat sehingga dia melakukan kesalahan dan dia segera minta ampun kepada Allah dan berhenti. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah tsumma yatubuna min qadib. Sesungguhnya taubat Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan. Lihat, as-su'a kesalahan, dan Allah mendatangkan kesalahan dalam bentuk mufrad, menunjukkan bahwa kesalahan yang sedikit terjadinya sekali-kali, kadang-kadang. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertaubat dalam waktu yang dekat. Maksudnya segera bertaubat. Ayat berikutnya tentang kesalahan orang-orang yang berbuat salah dan bukan ahlul iman yang diridhoi dan dicintai Allah. Walaysati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat. Bukanlah taubat untuk orang-orang yang beramal, melakukan sayyiat, kesalahan-kesalahan yang banyak. Lihat, taubat untuk pertama, untuk orang yang berbuat kesalahan, dengan kalimat mufrad, kalimat tunggal. Adapun yang kedua, yang tidak diridhoi dan tidak dicintai oleh Allah dari sifat manusia, bukan sifat orang yang beriman, ya'maluna sayyiat. Mereka melakukan kesalahan. Menunjukkan bahwa dia continue, selalu berkesinambungan di dalam kesalahan itu dan tidak keluar daripada kesalahan tersebut. Ini bukanlah sifat orang mukmin. Orang mukmin tidak berbuat dosa yang terus-menerus. Tiap hari dia lakukan, terus setiap hari dia lakukan itu tanpa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesalahan orang mukmin adalah kesalahan yang terjerumus terkadang sekali-sekali, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Adapun continue di atas al-israr al-ma'asi, continue di atas maksiat dan terus menerus berada di atas maksiat, itu bukanlah sifat orang mukmin. Ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, pemirsa Asil TV dan pemirsa-pemirsa lainnya dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan hadis kita bersama hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim yang malam ini memasuki babu sihhatil iqrari bil qatli wa tamkini waliyil qatili minal qisasi wa istihbabi talabil afwi min. Bab sahnya pengakuan seseorang tentang pembunuhan. Wa tamkini waliyil qatili minal qisas. Dan hendaknya hakim memberikan kesempatan kepada wali yang terbunuh untuk qisas. Namun dianjurkan untuk meminta agar mereka memaafkan daripada qisas tersebut. Bab ini berbicara tentang bab yang ada di dalam bab ini dan hadis yang ada di dalamnya berbicara tentang apa yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam judul bab, yaitu bab sihhatul iqrari bil qatl. Bab sahnya pengakuan seseorang tentang pembunuhan. Maksud pengakuan di sini bukanlah pengakuan dari ahli waris yang terbunuh, akan tapi maksudnya adalah pengakuan dari pelaku pembunuhan. Karena kalau itu pengakuan dari keluarga yang terbunuh, itu namanya dakwaan, bukan pengakuan. Pengakuan di sini maksudnya adalah pengakuan dari pelaku pembunuhan, bahwa dia mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan. Sahnya maksudnya kalau itu diakui oleh yang membunuh, maka hukum pembunuhan bisa diambil dari pengakuannya. Karena tidak ada manusia yang berakal mengaku-ngaku membunuh padahal dia tidak membunuh, apalagi ketika dia tahu hukum yang akan dia dapatkan dengan pengakuannya itu. Maka pengakuan dari pelaku pembunuhan bisa dijadikan oleh hakim sebagai sah akan terjadinya pembunuhan. Dan tidak membutuhkan lagi saksi-saksi, serta tidak memberatkan keluarga yang terbunuh untuk mendatangkan bukti-bukti bahwa telah terjadi pembunuhan. Yang mana ketika pelaku pembunuhan tidak mengakuinya, maka ini kewajiban daripada orang yang mendakwakan. Kembali kepada hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti-bukti harus didatangkan oleh orang yang memberikan dakwaan. Ketika si A mengaku ke hakim, ke penguasa bahwa ayahnya terbunuh, anaknya terbunuh, kemudian si pelaku tidak mengakui bahwa dia pembunuhnya, maka si A harus mendatangkan bukti-bukti yang nyata bahwa telah terjadi apa? Pembunuhan. Mendatangkan bukti-bukti, mendatangkan saksi-saksi. Dan pengakuan dari orang yang membunuh itu lebih kuat daripada bukti-bukti. lebih kuat. Karena apabila mendatangkan bukti-bukti, maka hukum yang berlaku hukum ghalabatul dhon, hukum bahwa hakim melihat buktinya benar, walaupun ditepis oleh yang membunuh, tapi bukti-bukti mengarahkan bahwa dialah pelakunya, saksi-saksi melihat bahwa dialah pelakunya, ini hukum ala ghalabatil dhon, hukum bahwa dhon yang paling kuat bahwa ini kejadian sah walaupun diingkari oleh pelaku. Namun kalau sudah pelakunya yang mengakui, maka ini hukum dengan yakin, bukan lagi dengan ghalabatul dhon, hukum bahwa yakin bahwa telah terjadi pembunuhan dan diketahui siapa yang membunuhnya dengan al-yakin, bukan lagi dengan zon yang paling kuat. Maksud ana zon yang paling kuat adalah manakala ahli waris yang terbunuh mendatangkan saksi-saksi, kemudian pelaku tetap tidak mengakui, namun hakim memandang bahwa saksi-saksi dan bukti-bukti mengarahkan kepada benarnya terjadi, benar dan benar-benar terjadi kejadian itu. Faham maksudnya? Ya. Maka di sini hakim akan memberikan keputusan qisas, namun dengan ghalabatul dhon, dengan dhonnya yang paling kuat, menunjukkan bahwa bukti-buktinya mengarah kepada kebenaran, saksi yang didatangkan mengarah kepada kebenaran, sehingga walaupun pelakunya mengatakan saya tidak membunuh dan semacamnya, maka hakim memberikan keputusan dengan ghalabatul dhon, yang mana tentu ghalabatul dhon itu diambil dari bukti-bukti yang mengarah kuat ke arah terjadinya pembunuhan. Akan tetapi ketika langsung diakui oleh pelaku pembunuhan, ini bukan lagi ghalabatul dhon. Ini adalah al-hukmu bil yaqin, hukum dengan keyakinan penuh bahwa telah terjadi pembunuhan dan pelakunya adalah fulan bin fulan. Ini maksud sihatul iqrar. Maksud sihatul iqrar adalah sahnya pengakuan, dan pengakuan ini berasal dari siapa? Pelaku pembunuhan, bukan dari keluarga terbunuh, bukan dari keluarga terbunuh. Karena kalau keluarga terbunuh bukan namanya pengakuan, tapi namanya apa? Dakwaan. Wa tamkini waliil qatil. Qatil di sini maksudnya adalah maktul. Dan memberikan kesempatan atau memberikan hak kepada wali daripada qatil. Qatil di sini maknanya maktul, orang yang terbunuh. Wali daripada yang terbunuh untuk qisas. Qisas sebagaimana yang sering kita ulang adalah an-nafsu bin nafs. Nyawa dibalas dengan nyawa, dan itu haknya wali daripada orang yang terbunuh. Ahli waris daripada orang yang terbunuh berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk membalas pembunuhan dengan pembunuhan. Dan ini adalah agama fitrah ma'asyarul muslimin. Agama fitrah Islam adalah agama fitrah. Antum bayangkan saja, mudah-mudahan tidak terjadi, ketika ada orang yang antum cintai dibunuh orang. Katakanlah anak, berarti anak salah seorang teman kita, ustadz kita, belum lama ini dibunuh orang, atau orang tua kita dibunuh orang. La qadarahullah, semoga Allah tidak takdirkan. Namun bayangkan antum berada pada posisi sebagai seorang anak yang orang tuanya dibunuh orang dengan cara yang zalim. Biasanya perasaan dan jiwa keluarga yang orang tuanya dibunuh itu tidak akan tenang sampai pelaku pembunuhan dibunuh juga. Itu yang bisa mengobati lukanya. Lihatlah manusia, lihatlah bagaimana keluarga dari yang terbunuh menyerang pelaku walaupun sudah dikepung oleh, dipagari oleh pasukan keamanan, dia berusaha untuk melakukan hal yang sama kepada pelaku pembunuhan. Ini menunjukkan fitrah manusia pada dasarnya, kalau dia dibunuh orang yang dia cintai, yang membuat dia baru tenang kalau pembunuhnya juga dibunuh. Adapun sekedar dipenjarakan, apalagi hukumannya dipandang oleh keluarga yang terbunuh sangat ringan daripada apa yang berhak untuk didapatkan, maka di sini akan terjadi sesuatu yang membuat apa yang ada di dalam dada ahli waris belum hilang. Oleh karena itu agama Islam agama fitrah. Agama apa? Agama fitrah. Nah, walaupun kemudian dianjurkan untuk memaafkan, akan tapi tamkin, harus diberikan hak untuk menuntut qisas. Kalau ahli waris benar-benar tidak mau memaafkan, maka diberikan kepada mereka hak mereka, karena qisas itu adalah haknya mereka. Menuntut qisas adalah haknya mereka, kebolehan diberikan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang menurunkan syariat. Walaupun kemudian dianjurkan untuk memaafkan, di sini tidak ada kewajiban untuk memaafkan, namun dianjurkan untuk meminta kepada ahli waris untuk memaafkan. Ini anjuran, ya. Dan Nabi SAW melakukan hal itu. Kita baca hadisnya. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Ubaidullah ibnu Mu'ad al-Ambari qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Yunus an Simak ibn Harb anna Alqamah ibn Wa'il haddathahu anna abahu haddathahu qala inni laqa'idun ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'a rajulun, tiba-tiba datang seorang lelaki, yaqudu akhara binis'ah, di mana dia membawa seseorang, menuntun seseorang dengan nis'ah. Nis'ah adalah mengaku, aku akan datangkan bukti-bukti. Faqal, berkata orang yang didakwakan telah membunuh, na'am qataltuhu, benar aku telah membunuhnya. Terjadi pengakuan dari sahabat Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah melakukan pembunuhan. Seperti yang tadi kita katakan, bahwa orang mukmin tidak serta merta setiap mukmin terlepas dari dosa dan salah. Dan ini salah satu kejadiannya. Padahal mereka bagian daripada kaum mukminin, kaum muslimin yang ada di zaman Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terjadi apa? Terjadi pembunuhan. Dan pembunuhan adalah maksiat. Kita katakan bahwa orang mukmin tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Di zaman Nabi terjadi pembunuhan, di zaman Nabi terjadi perzinaan, di zaman Nabi SAW terjadi pencurian, namun jumlahnya yang sangat minim dibanding dengan keadaan-keadaan setelah Rasul kita tiada shalawatu rabbi wasalamu alaihi. Semakin kurang iman kaum muslimin, akan semakin banyak terjadi kesalahan-kesalahan tersebut. Qala na'am qataltuhu, berkata pelaku pembunuhan, na'am ya qataltuhu, aku telah membunuhnya. Qal kaifa qataltahu, Nabi bertanya lagi, bagaimana engkau membunuhnya? Ini untuk menguatkan bahwa orang ini benar-benar sadar ketika melakukan pembunuhan, bukan dalam keadaan tidak sadar dan sengaja melakukan pembunuhan. Qal kuntu ana wa huwa yakhtabitu min syajarah, pelaku ini mengatakan, aku dan dia, maksudnya dia yang terbunuh, saudara dari orang yang tadi datang membawanya, nakhtabitu min syajarah, kami sedang mengambil daun dari sebuah pohon. Fasabbani, orang ini, orang itu yang terbunuh mencaci saya, memaki saya. Fa'aghdabani, caciannya membuat saya emosi, membuat saya marah. Fadarabtuhu bil fa'si ala qarnihi faqataltuh, ketika saya marah saya pukul dia dengan fa'as kampak, na'am. Saya pukul dia dengan kampak ala qarnihi, di tanduk, maksudnya di tempat yang biasanya tumbuh tanduk. Di mana biasanya? Di atas kepala bagian kiri atau kanan. Itu maksudnya, bukan ditanduk artinya saudaranya ini bertanduk, bukan manusia. Akan tetapi ditanduk maksudnya di tempat yang biasanya tumbuh tanduk. Sampai-sampai orang di zaman sekarang ketika memakai tanduk, dia memakainya di samping kiri dan di samping kanan. Ada manusia-manusia zaman sekarang pakai tanduk? Ada masanya di mana mereka pakai tanduk. Hampir tidak ada yang memakai tanduk dari depan. Tapi orang membuat sesuatu yang dipakai untuk tanduk itu dipasang di sebelah kiri, bagian atas kepala dan sebelah kanan. Itu maksudnya tempat di mana dia melayangkan kampaknya. Jadi orang ini membunuh dengan sengaja ketika emosi. Emosi membuat orang sulit untuk mengendalikan dirinya. Walaupun dia sadar, tapi amarah menguasai jiwanya dan syaitan memberikan bisikan. Fadarabtuhu bil fa'si ala qarnihi faqataltuh. Ketika saya marah, saya pukul dia dengan kampak di kepalanya, sudut bagian kiri atau bagian kanan. Faqataltuhu, sehingga dengannya akhirnya dia pun meninggal. Saya pun membunuhnya. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW kepada orang tersebut, halaka min syai'in tu'addihi an nafsik, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau berikan untuk membebaskan dirimu? Ini maksudnya adalah dia. Maksudnya adalah dia. Karena kalau seandainya hukum qisas tidak terwujud, maka pindah kepada hukum diyat, yaitu pelaku pembunuhan harus menyerahkan seharga 100 ekor unta kepada keluarga terbunuh, ahli waris. Qala, jawaban orang tersebut, mali malun illa kisai wa fa'si, aku tidak punya harta kecuali pakaianku dan kampakku. Artinya bukan orang yang punya harta. Qal, berkata Nabi SAW kepada orang tersebut, fatara qaumaka yashtarunak, apakah engkau mengira bahwa kaummu akan membayarmu? Kaummu, kabilahmu. Karena di sini berlaku hukum kabilah. Kaum maksudnya di sini adalah orang yang satu kabilah, satu suku dengan orang tersebut. Apakah kaummu akan membayarmu? Maksudnya, apakah kaummu akan mau mengumpulkan dana untuk membebaskan dirimu dengan membayar dia? Qal, orang tersebut mengatakan, ana ahwanu ala qaumi min dzaaka, saya lebih rendah daripada pada kaumku dari hal yang demikian. Maksudnya, aku bukanlah orang yang berharga di kaumku sehingga mereka akan rela mengumpulkan harta sebanyak itu untuk menebus aku daripada kematian. Farama ilaihi binis'atih, maka Nabi SAW melemparkannya dengan tali tadi. Waqala dunaka sahibak, ia berkata, ini ambil sahabat kalian, ambil sahabat kalian. Akan tapi dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi minta kepada, sebelum mengatakan ini kepada pelaku ini, Nabi minta kepada saudara yang terbunuh tadi untuk memaafkan. Oleh karena itu Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu punya? Apakah kamu punya? Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi minta kepada orang yang datang menggiring tadi, orang yang datang memandu tadi, meminta dulu kepada dia untuk memaafkan orang ini dari hukum qisas. Oleh karena itu Imam Muslim membawakannya di dalam bab bahwa diistihbabkan, disunatkan kepada hakim untuk minta kepada wali dari yang terbunuh untuk memaafkan. Dunaka sahibak, ini ambil sahabat kalian, maksudnya ambil, ya udah, silahkan, ini saudara kalian yang kalau kalian ingin membunuh, bunuh. Fantalaqa bihi rajul, maka orang tadi pergi. Falamma walla qala Rasulullah SAW, tatkala orang tersebut pergi, berkata Rasulullah SAW, in qatalahu fahuwa mithluh, apabila dia bunuh maka dia sama dengannya. Kalau dia bunuh maka dia sama dengannya. Sama maksudnya di sini sama-sama membunuh. Sama di sini maksudnya adalah sama-sama membunuh. Akan tetapi sudah jelas secara syariat, dan ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah, sama tidak mungkin sama di dalam hukum dosa dan pahala. Hukum dosa tidak akan sama. Maksud sama dari Nabi sini sama-sama membunuh. Yang satu membunuh, sama-sama membunuh. Dan keduanya sama-sama terperangkap di dalam aksi membunuh karena perasaan. Yang satu membunuh karena perasaan emosi yang pertama, dan dia melakukan pembunuhan yang batin, melakukan pembunuhan yang zalim. Dan yang kedua melakukan pembunuhan karena perasaan juga, perasaan yang marah kepada orang yang membunuh saudaranya. Sama-sama terjadi pembunuhan, walaupun yang kedua tidak berdosa, namun dia sama-sama membunuh. Betul tidak? Sama-sama membunuh. Nabi SAW mengatakan, in qatalahu fahuwa mithluhu, kalau dia bunuh itu dia sama dengan dia. Tadi dia mendakwakan marah kepada orang yang membunuh, sekarang dia ingin membunuh juga, maka dia sama-sama membunuh. Dan ini mustahil sama-sama di dalam dosa, ini mustahil. Karena ayat-ayat dan syariat menunjukkan bahwa wali berhak untuk itu. Namun untuk apa Nabi mengucapkan kalimat itu? Untuk apa Nabi mengucapkan kalimat in qatalahu fahuwa mithluh, kalau dia membunuh mereka maka dia sama-sama dengan dia, sama-sama membunuh? Kata para ulama, ini mimba bita'arid, sebuah kalimat yang diucapkan dan maksudnya bisa difahami salah oleh orang yang mendengarnya, padahal yang dituju, yang diinginkan oleh pelak yang berbicara benar. Ini membabit ta'arid, membabil ma'arid. Imam Nawawi juga di dalam syarah mengatakan ini membabil ma'arid, membabit ta'arid. Dan ta'arid adalah mengucapkan sebuah kalimat yang benar, namun bisa difahami salah oleh orang yang mendengarkan. Dan ini bukan dosa, walaupun mirip dengan dosa, mirip dengan, dan ini bukan dusta, walaupun agak mirip dengan dusta, tapi dia bukan dusta. Karena dusta adalah berasal dari ungkapan yang memang dusta dari pelaku, dari orang yang mengucapkan kalimat, sehingga dipahami tidak sesuai dengan kenyataan oleh orang yang mendengar. Namun ta'arid adalah diucapkan dengan ucapan yang benar oleh yang mengucapkannya, dengan makna yang benar, namun bisa difahami salah oleh orang yang mendengar. Ini disebut ta'arid. Dan ayat yang paling jelas dalam masalah ta'arid dalam surat Yusuf. Ayat yang paling jelas dalam ta'arid adalah dalam surat Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, meminta kepada Nabi Yusuf untuk menggantikan salah seorang di antara mereka sebagai pengganti dari yang mengambil sukatan raja, apa jawaban Nabi Yusuf? Jawaban Nabi Yusuf, ma'adallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Maha suci Allah, tidak mungkin bagi kami untuk mengambil kecuali orang yang kami temukan barang kami ada di dalam karungnya. Nabi Yusuf tidak mengatakan kami tidak akan mengambil kecuali orang yang mencuri barang kami. Bukan itu yang dikatakan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf tahu saudaranya tidak mencuri, bahkan dia yang menyuruh masukkan. Dia yang memasukkan sukatan itu, sukatan raja, benda tersebut ke dalam barang bawaan saudaranya. Nabi Yusuf mengatakan, kami tidak mengambil kecuali orang yang kami temukan barang kami ada di dalam kantongnya, ada di dalam karungnya. Nabi Yusuf tidak berdusta. Nabi Yusuf tidak menangkap kecuali orang yang ada benda barang raja ada di dalam karungnya. Memang ada di dalam karungnya, tapi yang difahami oleh saudara Nabi Yusuf apa? Mencuri. Ini namanya ta'arid atau ma'arid. Dan ini akhul kadib, mirip dengan dusta tapi tidak dusta. Dan di dalam berapa riwayat hijrah, Abu Bakar satu unta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mereka melewati jalan-jalan yang tidak lumrah dilewati, dan orang banyak tidak kenal wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun orang kenal wajah Abu Bakar, karena Abu Bakar adalah orang yang selalu warawiri untuk berdagang. Ketika orang bertanya kepada Abu Bakar, siapa ini Abu Bakar yang bersamamu? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, tidak mungkin menyebutkan ini Muhammad, karena Nabi Muhammad sedang dicari orang, mau dibunuh. Abu Bakar mengatakan, hadza rajulun yahdini tariq, ini orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Ini orang yang menunjukkan aku jalan. Benar tak? Benar. Abu Bakar maksudnya menunjukkan jalan yang benar, jalan yang hak, jalan menuju surga, jalan menuju ridho Allah. Namun difahami oleh orang yang mendengar penunjuk jalan. Hal seperti ini bukanlah dusta, ini namanya ta'arid, kalimat yang benar diucapkan namun bisa difahami salah oleh orang yang mendengarnya, dan memang diinginkan agar mereka memahaminya salah. Memang diinginkan agar dia memahaminya salah, namun tetap jujur berada pada posisinya, dan dusta tidak dikerjakan. Nabi ketika mengatakan in qatalahu fa huwa mithluh, bisa dipahami salah. Sama-sama maksudnya sama-sama berdosa, membunuh-membunuh sama-sama dosa. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya sama-sama membunuh. Ini membunuh, itu membunuh, sama-sama membunuh sudah. Faraja'a, orang itu kembali. Ternyata ada yang menyampaikan kepadanya, Nabi tadi mengatakan ini setelah Anda pergi. Faraja'a, dia kembali. Faqala ya Rasulullah, orang itu berkata, wahai Rasulullah, innahu balagani annaka qulta in qatalahu fa huwa mithluh. Ya Rasulullah, sampai kepada aku berita bahwa engkau mengatakan in qatalahu fa huwa mithluh, kalau dia membunuhnya maka dia sama dengannya. Wa akhadtuhu bi amrik, dan aku akhirnya mengambil perintahmu. Maksudnya mengambil saran engkau untuk dimaafkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama turidu an tabu'a bi ithmika wa ithmi sahibik? Ama turidu an tabu'a bi ithmika wa ithmi sahibik? Maukah engkau dimaafkan dosa-dosamu dan dosa sahabatmu? Maksudnya sahabatmu adalah saudaramu yang terbunuh. Maukah engkau dosa-dosamu diampuni dan dosa-dosa saudaramu, sahabatmu maksudnya adalah saudaramu yang terbunuh ini diampuni? Tidakkah engkau mau dosamu diampuni dan dosa saudaramu diampuni? Qala ya Nabi Allah, berkata dia, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, la'allahu qala bala, kata perawi, mungkin dia mengucapkan ya bala, benar aku mau. Qala fa inna dhaka kadhaka, maka sesungguhnya itu akan seperti itu. Qal farama binis'atihi wa khalla sabilahu, akhirnya dia lepaskan talinya dan dibiarkan orang itu pergi. Dilepaskan talinya dan kemudian dibiarkan orang itu pergi. Perkataan Nabi fa inna dhaka kadhaka, yang demikian itu akan seperti itu, ini wahyu dari Allah tabaraka wa taala, bahwa kalau dia maafkan maka dosanya akan hilang dan dosa saudaranya yang terbunuh akan hilang. Ini masalah gaib yang tidak boleh dibicarakan kecuali melalui wahyu. Ya. Maka ini adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala turun kepada Nabi kita tercinta, sehingga Nabi kita mengatakan ama turidu an tabu'a bi ithmik wa ithmi sahibik. Maukah engkau dimaafkan dosamu dan dimaafkan dosa sahabatmu? Maksud sahabat di sini adalah saudaramu yang terbunuh. Orang itu mengatakan bala, maka Nabi mengatakan fa inna dhaka kadhaka, itu akan seperti itu. Kalau engkau maafkan akan terjadi pengampunan dosa dari Allah tabaraka wa taala terhadap dirimu dan terhadap saudaramu yang terbunuh. Ini hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah salat Isya. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. Memakan cicak untuk obat gatal. Wallahu'alam, ana enggak tahu. Apakah cicak bagian daripada hewan yang dihalalkan, ataukah dia adalah bagian daripada hewan yang diharamkan? Wallahu'alam. Saya baru lulus kuliah dan belum mendapatkan pekerjaan. Sekarang mencari nafkah dengan membuat skripsi orang lain dan dibayar karena uang kiriman sudah terputus dari orang tua. Apakah ini boleh atau tidak? Kalau maksudnya membuatkan skripsi adalah mengetik ulangnya, menuliskan ulang, padahal dan bahannya adalah dari orang yang membuat skripsi itu, namun bahan-bahannya diserahkan kita, kemudian kita disuruh merapikannya, mengetik ulang dan memurojaah, membaca ulang supaya jangan ada yang salah, maka ini boleh. Adapun kalau maksudnya adalah membuat skripsi, memang kita yang membuatnya, kemudian tinggal dikasih nama orang tersebut, kemudian dibawa untuk kelulusan, maka ini haram. Ini adalah haram, wallahu a'lam. Ini dusta di namanya. Ini dusta. Dan kita bekerja atas kedustaan. Apa hukumnya seseorang mengumpulkan uang? Seseorang mengumpulkan uang untuk investasi jual beli, yang si pengumpul uang menyerahkan uangnya ke orang lain untuk dipergunakan jual beli. Namun setelah berjalan, usaha tersebut tidak menghasilkan, alias macet. Apa hukumnya bagi si pengumpul uang tersebut? Karena si pengumpul uang untuk investasi itu juga tidak dapat pertanggungjawaban, tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada pemilik uang. Ada hal yang keliru di dalam kemudian si B investasi kepada orang lain, maka di sini ada hal yang sangat aneh. Seharusnya A, B, C dan D, X, L langsung kepada orang yang akan berusaha. Adapun ini sekarang si B memposisikan dirinya antara orang yang memiliki uang dengan orang yang mengusahakan. Dia sebagai apa? Posisi dia sebagai apa? Sebagai pemilik uang tidak, sebagai pengusaha tidak, sebagai pemodal juga tidak. Kemudian ketika si A, si C, si D, si X, si L, si M menyerahkan uang kepada si B, atas dasar apa? Pinjaman? Titipan? Atas dasar apa? Kalau dia adalah atas dasar pinjaman, maka si B bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh pinjaman itu. Kalau dikatakan atas dasar investasi, tidak bisa karena si B tidak berinvestasi. Si B bukan pengusaha. Yang pengusaha adalah orang lain. Katakanlah si N misalnya, atau si S. Yang pengusaha adalah si S. Maka dasar penyerahan uang dari A kepada si B, dari C kepada si B, dari L kepada si B, itu asal-asal apa? Maka di sini ada hal yang aneh, ya. Sebaiknya kaum muslimin kalau ingin berinvestasi, bermudharabah, berinvestasi kepada orang yang akan membisniskan uang tersebut dengan transaksi mudharabah yang ada dalam agama kita. Jika orang tua sering melakukan kesyirikan atau sering berbuat maksiat, apakah bisa menjadi pintu paling tengah surga Allah subhanahu wa ta'ala? Orang tua Anda adalah pintu surga. Orang tua adalah pintu surga. Awsatu babul jannah. Awsatu babil jannah. Pintu surga yang paling lapang. Pintu surga yang paling baik untuk sampai ke surga Allah dan paling memudahkan untuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah dalam usia tua, bakti kita kepadanya merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang tua kita melakukan kesalahan, apakah dalam pelaksanaan umrah ketika membaca niat, setelah membaca niat, apakah syarat doa ini diucapkan? Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah seorang yang akan berumrah mengatakan labbaik Allahumma umratan, dan ini adalah ucapan ihlal untuk masuk dalam ibadah umrah. Sebagian orang mengatakan ini niat umroh, karena dia mengutarakan apa yang kita inginkan, sehingga mirip dengan niat yang dilafazkan. Namun qaulul muhaqqiqin dari para ahli ilmu mengatakan ini bukan niat, karena niat tempatnya bukan di lisan, niat tempatnya di dalam hati. An-niyatu mahalluhal qalb, niat itu tempatnya adalah hati. Adapun lafaz ini, labbaik allahumma umratan, ini adalah kalimat yang diucapkan untuk masuk dalam ibadah ihram, untuk masuk dalam ibadah umrah, dan posisinya mirip dengan kalimat Allahu Akbar masuk di dalam sholat. Bagaimana cara kita masuk di dalam sholat? Mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana cara masuk di dalam umrah? Mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini qaulul muhaddiqin, perkataan para ahli ilmu yang membahas masalah ini. Kalau ataupun dikatakan niat, maka Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya, ini satu-satunya amalan yang niatnya diucapkan, yaitu umrah dan haji. Tidak karena ada nas yang tegas dalam masalah ini. Namun yang pendapat yang hati kita lebih condong kepadanya adalah ini bukan niat, dengan bukti, dengan dalil, kalau dia salah ucap tetap sah. Misalnya dia akan berumrah, namun yang terlafazkan olehnya haji, labbaik Allahumma hajjan, padahal maksud hatinya adalah umrah. Atau sebaliknya, dia akan berhaji namun terucap lafaz umrah, labbaik Allahumma umratan, padahal dia ingin berhaji. Niatnya adalah haji, maka Allah menakar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya, bukan apa yang dia lafazkan dengan lisannya. Ini menunjukkan bahwa beda antara niat dengan ucapan lafaz lisan. Dan maqasidul lafzi ala niyatil lafiz, maksud dari sebuah ucapan sesuai dengan niat yang melafazkannya. Dia melafazkan umrah maksudnya haji, maka maksud umrah itu adalah haji, karena sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Di sini nampak beda bahwa ini bukanlah niat, tapi ini lafaz yang dilafazkan untuk masuk di dalam ibadah. Lalu apa syarat ini, apa? Allahumma mahilli haitsu habastani, ini disunnatkan. Ya Allah, kalau seandainya saya terhalang, ada yang menghalangi saya untuk menyempurnakan ibadah umrah ini, maka saya bertahallul di mana engkau menghalangi saya. Ini disunnatkan. Khawatir kalau ada hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang membuat seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah umrohnya atau hajinya sampai tahallul. Wallahu a'lam. Ustaz mohon jelaskan apa itu sanad, apakah sertifikat itu termasuk bagian daripada sanad? Sanad artinya adalah silsilah dari orang ke orang, silsilatul rijal, al-musil ila nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musila ila nabi sallallahu alaihi, rantai orang demi orang yang kemudian menyampaikan kita kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Imam Muslim mendapatkan hadis ini dari gurunya Abu Khaythamah, Abu Khaythamah mendapatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya sanad. Dan semakin jauh orang dari Nabi, sanadnya kepada Nabi semakin panjang. Bisa sampai 30, 28, 6. Jadi ini dia yang disebut dengan sanad. Apa itu sertifikat? Yang antum maksud sertifikat, sertifikat apa? Apakah maksudnya sertifikat sanad? Bisa saja sertifikat sanad, diberikan sanad dalam bentuk sebuah sertifikat bahwa si fulan telah membacakan kepada saya Al-Quran secara sempurna dengan hafalan, ya. Kemudian saya berikan kepadanya sanad saya bahwa saya telah mengakui bacaannya Al-Qurannya sebagai bacaan yang benar. Adapun kalau maksudnya sertifikat yang lain, bahwa dia telah benar tahsinnya dan semacamnya, ini bukanlah sanad. Wallahu a'lam. Apa hukum jual beli kotoran hewan untuk digunakan sebagai pupuk tanaman? Salah satu syarat jual beli sah adalah adanya manfaat terhadap yang diperjual belikan. Adanya manfaat, wujudul intifa, adanya manfaat terhadap benda yang diperjual belikan. Kita menjual gelas, jual beli gelas, ada manfaatnya? Jual beli jam, ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Jual beli sampah, ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaat, tidak ada guna jual beli. Jual beli kotoran hewan untuk pupuk, ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Maka ini hal yang dibolehkan untuk dilakukan, wallahu a'lam. Beberapa pekan yang lalu saya mengalami mimpi basah dan baru saya sadari ketika azan subuh berkumandang. Waktu itu saya tidak mandi wajib, melainkan hanya saya bersihkan, kemudian saya berwuduk dan ke masjid melaksanakan sholat. Apakah sah sholat saya, Ustaz? Tidak sah, karena Anda belum mandi wajib. Orang yang junub, baik melalui mimpi atau yang lainnya, maka tidak sah sholatnya sampai dia mandi wajib. Maka sholat yang Anda lakukan ketika Anda sadar bahwa Anda junub dan Anda tidak mandi untuk sholat, melainkan hanya berwudu, maka hadas Anda belum terangkat. Maka ketika itu Anda sholat pakai hadas. Sama bahkan lebih parah. Anda tahu Anda kentut, kemudian tidak wudu lalu sholat. Sah gak sholatnya? Anda buang air kecil, setelah itu Anda tidak wudu langsung sholat. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada hadas. Hadas kecil. Nah sekarang Anda sholat dengan hadas besar. Junub adalah hadas besar. Yang wudu tidak mampu untuk mengangkatnya. Yang mampu mengangkatnya adalah mandi. Sedangkan sholat pakai hadas kecil itu tidak membuat sholat tidak sah, apalagi hadas besar. Maka ini tidak sah sholatnya. Kalau Anda tahu jumlah sholat satu atau dua yang Anda lakukan seperti ini, ulang sholat itu. Wallahu'alam. Bolehkah menerima pemberian uang dari kerabat yang penghasilannya dari sebagai pegawai sipil namun dari jalur sogok, dan bagaimana pula yang membangun usaha dari pinjaman dari bank? Dosanya untuk dia, dosanya untuk dia. Adapun pemberiannya adalah pemberian. Sesuatu yang dia berikan kepada kita, pemberiannya. Dan kita mendapatkan melalui pemberian. Kita mendapatkan melalui pemberian. Dan yang diberikan kepada kita benda halal untuk kita makan. Maka dua syarat kehalalan untuk kita terpenuhi. Pertama, bendanya halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal, yaitu diberi. Bendanya halal, apa bendanya? Nasi ramas. Apa bendanya? Gorengan. Baik itu bakwan atau goreng pisang dan semacamnya, halal. Donat, halal. Cara mendapatkannya, diberi. Diberi oleh seorang pejabat, diberi oleh orang yang berusaha, walaupun dia meminjam uang dari bank. Dosa dia untuk dia, tidak mengalir kepada kita, wallahu a'lam. Kecuali tadi, seandainya dia akan mentraktir, dia katakan, tadi ada orang nyogok saya, ini uang sogokan nih, saya bayarkan ke sini. Kalau tahu itu mundur. Kalau tahu itu mundur. Dalam riwayat tadi, apakah batasan pembunuhan yang bisa dianjurkan bisa dimaafkan kepada wali korban, atau hanya sebatas pengakuan si pelaku saja, atau masih diperhatikan motif pembunuhan dan cara melakukan pembunuhan tersebut? Kalau sudah terjadi pembunuhan, hukumnya satu. Kalau sudah terjadi pembunuhan, hukumnya satu. Tidak ada beda antara motif pembunuhan, marah semacamnya, kecuali sengaja dengan tidak sengaja. Itu yang harus dibedakan, sengaja, tidak sengaja. Kalau tidak sengaja maka tidak ada hukum qisas. Kalau tidak sengaja maka tidak ada hukum qisas. Ada seseorang yang pergi umroh, namun di satu sisi ibadah wajibnya seperti sholat lima waktu atau sholat Jumat masih sering ditinggalkan, masih sering dia tinggalkan. Apakah ibadah umrohnya sah atau bagaimana kira-kira Ustaz? Wallahu'alam, kalau orang sudah pergi umroh, kemudian setelah pulang umroh tetap belum sholat, ini tanda-tanda bahwa ibadah umrohnya tidak diterima oleh Allah. Tanda-tanda saja, namun kita tidak boleh pastikan. Karena indikasi ibadah umroh atau haji diterima oleh Allah, terjadi perubahan dalam hidupnya ke arah yang lebih baik. Namun kalau sama saja, pulang umroh, sebelum pergi umroh tidak sholat, setelah pulang umroh tetap tidak sholat, maka ini indikasi bahwa umrohnya umroh yang tidak diterima. Namun kita tidak bisa memastikan, terima tidak diterima itu hal yang gaib, dan manusia tidak tahu hal yang gaib, ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa tahu itu diterima? Gak ada. Dari mana kita tahu itu tidak diterima? Juga tidak tahu. Namun indikasinya adalah indikasi kebaikan, bahwa kebaikan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah, akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Akan melahirkan kebaikan yang berikutnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى. Orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah, kami akan tambahkan hidayah. Akan terjadi penambahan hidayah, berarti bertambah ke arah yang lebih baik, bertambah ke arah yang lebih dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya indikasi, namun ilmu pasti hanya Allah yang tahu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Seorang telah membunuh jiwa. Dengan hukuman yang ada sekarang, orang itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, kemudian bebas. Apakah dari sisi hukuman Allah orang tersebut tidak berdosa lagi? Baru dia kehilangan dosa kalau hukum Allah diterapkan pada dirinya. Si A membunuh si B, lalu kemudian keluarga si B menuntut qisas dan si A diqisas, maka dosa dia membunuh si B sudah habis. Dosa dia membunuh si B sudah habis. Dan ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ditegakkan kepadanya hukum Allah, maka itu adalah pembebasan dari dosanya itu. Artinya apa? Di akhirat tidak terbeban lagi dosa pembunuhan, karena dosa pembunuhannya telah ditegakkan hukum had, hukum Allah kepadanya di permukaan bumi. Dan ini bahagian daripada kasih sayang Allah terhadap dirinya di dalam penegakan hukum syariat. Akan tetapi pertanyaannya bahwa ini tidaklah hukum Allah yang diterapkan, yang diterapkan adalah hukum manusia untuk manusia. Apakah ini akan membuat dosa habis? Tidak ada tidak ada dalilnya bahwa dosanya habis. Yang ada dalilnya hukum Allah yang ditegakkan. Sekarang ini kita menegakkan hukum yang bukan hukum Allah, maka tidak ada dalil yang menyatakan bahwa dosanya habis, walaupun dia sudah menderita 15 tahun. Ada orang yang membunuh, kemudian dia harus dipenjara sekian tahun menunggu hasil keputusan daripada ahli waris. Kalau kemudian tidak diterapkan kepadanya hukum syariat, ya, maka tetap saja dia belum kehilangan dosa pembunuhan itu. Apa perbedaan ibadah haji dan umroh? Apakah orang yang telah melaksanakan ibadah umroh sama dengan telah berhaji? Beda. Umroh dan haji berbeda. Ya. Umroh hanya rukunnya adalah ihram, tawaf dan sa'i. Sementara haji ihram, tawaf, sa'i dan wukuf. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan lain, ibadah-ibadah lain yang di dalam haji tidak ada di dalam umroh. Seperti mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah. Dan ini ibadah-ibadah yang tidak ada di dalam umrah. Maka haji dan umrah berbeda. orang yang berumrah belum berhaji. Dan orang yang berhaji biasanya sekalian berumrah, melakukan ibadah umrah baru setelah itu melakukan ibadah haji. Biasanya. Apalagi di Indonesia, mayoritas atau hampir semuanya jemaah haji Indonesia umrah dulu baru berhaji. Bagaimana adab seorang murid kepada guru apabila terjadi perselisihan antara mereka? Bolehkah si murid meninggalkan gurunya begitu saja dan mendiamkannya? Ya berarti murid yang kurang akhlak kepada gurunya. Murid harus sadar dia murid. Murid harus sadar bahwa dia adalah murid. Dan guru manusia, kadang-kadang dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh muridnya. Dia manusia. Ya. Yang berhak mendiamkan itu yang tinggi kepada yang rendah, bukan yang rendah kepada yang tinggi, terbalik. Atau dia merasa dirinya tersejajar dengan gurunya, ini lain lagi ceritanya. Ana seorang yang bekerja dan pekerjaan ana tukang las. Alhamdulillah. Sekarang sudah buka sendiri usaha. Dari umur 24 tahun sekarang usia ana sudah 37 tahun. Ana tiba-tiba malas bekerja, Ustaz. Tolong berikan semangat baru, Ustaz. Semangat itu datangnya dari dada, dari dalam hati. Dan saya tidak bisa mentransfer semangat kepada antum, ya, tidak bisa mentransfer semangat. Semangat mencari nafkah datang dari hati, dari dada, datang dari tanggung jawab sebagai seorang suami, tanggung jawab sebagai seorang orang tua kepada anak-anaknya, dan kewajiban kepada Allah yang telah diwajibkan Allah di pundak seorang kaum laki-laki untuk mencari nafkah. Adapun membangkitkan semangat dari malas untuk tidak malas, ini pekerjaan hati. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung kepada Allah daripada sifat malas. Apabila kita diribahi atau dizolimi, apakah lebih baik memaafkan atau biarkan saja agar dapat transfer pahala di akhirat? Kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Sekiranya kita tahu kita diribahi, kita ingin nanti menuntut di hadapan Allah, bisa. Dan kita berhak untuk menuntut bahwa kita telah diribahi. Dan ribah itu adalah dosa penzoliman dari saudara kita kepada kita yang akan diselesaikan di akhirat. Karena di akhirat tidak ada kezoliman apapun yang tidak diselesaikan oleh Allah. Namun ketahuilah bahwa kalau kita memang ingin pahala, sesungguhnya memaafkan pahalanya lebih besar daripada menunggu transferan pahala daripadanya di akhirat. Bahwa memaafkan pahalanya lebih besar, yang kita dapatkan lebih besar daripada sekedar kita menunggu nanti di akhirat kita ngambil balas daripadanya, nuntut balas kepadanya dengan cara supaya pahalanya ditransfer kepada kita. Kalau ingin pahala, maka memaafkan lebih besar pahalanya. Apa hukum jual beli saham, trading saham, saham-saham yang ada di Indonesia? Ana tidak terlalu tahu transaksi jual beli saham. Tanyakan kepada yang lebih paham. Saya seorang suami yang masih memiliki orang tua dan juga masih memiliki mertua. Dalam hal ini, dalam hal berbagi rezeki, harta, saya lebih condong kepada orang tua saya daripada kepada mertua saya, karena saya berpikir mertua bukanlah tanggung jawab dari saya. Apa hukumnya Ustaz? Nah, tanggung jawab antum adalah orang tua. Adapun mertua, tanggung jawab anaknya yang laki-laki. Begitu Allah meletakkan kewajiban dan tanggung jawab. Kita sebagai seorang anak, tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Adapun mertua, tanggung jawabnya Allah letakkan di pundak anaknya yang laki-laki. Atau kalau masih ada suaminya, di pundak suaminya. Yaitu mertua kita yang laki-laki, kalau tidak di pundak anaknya yang laki-laki. Namun, walaupun kita katakan bahwa orang tua tidak sama dengan mertua, dan kewajiban kita adalah kepada orang tua, bukan kepada mertua, namun dalam bab lain, orang semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin kita harus berbuat baik kepadanya. Dan tentu ketika orang tua dan mertua, orang tua lebih dekat kepada kita dibanding mertua. Oleh karena itu kebaikan kita kepada orang tua kita harusnya lebih banyak daripada kebaikan kita kepada mertua. Dan tidak bisa disejajarkan antara mertua dan orang tua dalam hak, itu tidak bisa. Yang satunya orang tua, yang satunya mertua. Namun sungguh pun demikian bukan berarti kalau memang kita diberikan oleh Allah kelapangan, kalau memang kita diberikan oleh Allah kemudahan, kita juga harusnya berbagi kebaikan. Dan orang semakin dekat hubungannya dengan kita, semakin harus kita berikan kebaikan kita kepadanya. Mertua, sahabat, mana yang lebih dekat? Sahabat, apa? Orang tua, mertua. Mertua, karyawan kantor, mana yang lebih dekat? Mertua. Maka semakin dekat hubungan seseorang dengan kita, semakin harus kita berbuat baik kepadanya lebih daripada orang yang jauh hubungannya. Oleh karena itu, walaupun kita katakan bahwa tak sama antara mertua dengan orang tua, tidak sama. Namun bukan berarti ini maknanya bahwa cuekkan mertua kita, bukan. Bukan itu yang dimaksud. Tanggung jawab mertua ada di pundak anak-anaknya, tanggung jawab orang tua kita di pundak kita, kewajiban kita untuk menafkahinya. Namun memang ketika ada rezeki yang berlebih, ketika ada kebutuhan mertua, dan kita sanggup untuk memberikan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka itu adalah hal yang semestinya kita perhatikan. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk mencari ridha-Nya dan berjalan di atas ketaatannya. Semoga Allah maafkan kita ketika kita dihisab olehnya, semoga Allah tutup untuk kita pintu neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.